ma huwa ilajul ghadab inda syamsat duha. Ya Khalid, ilajul ghadab, obat kemarahan apa ini? Obatnya marah. Jamil, indah. Al-isti'adah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ad-dalil. Ayat al-Wahhab ad-dalil. Ayat Sulaiman surat. Ma'ala. Dan Nabi SAW rajulan istabban ahaduhuma qad ihmara wajhu antafad audajuhu taib. Yang pertama dan isti'adah, yang kedua Ibrahim itu ya. Doa, doa, dalil. Surat apa ini? Hah? Surat Ghafir ayat 60. Angka tiga, Abdullah, hendak. Hah? Az-zikr. Az-zikr. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir. Amma surat ar-ra'd ayat 28. Yang keempat, tentang Utsman. Kita lihat. Hah? Ingat pahala dari Allah dalil. Mu'ad bin Anas. Udah itu tok. Nah, itu aja. Saya menyebutkan dari Harith. Harith Mu'ad bin Anas. Taib. Demikian pula ya ta'u al-jism haqqah, memberikan tubuh haknya. Ini diantara perkara yang bisa mengobati kemarahan, ad-du'a. Yang kedua ad-dzikr. Yang ketiga ya astaghfir billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat ya tadzakkar al-ujur min Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima apa ada? Merubah posisi. Merubah posisi. Sebagaimana hadis Abi Dzar kama fil miskah idza ghadiba ahadukum wa qa'im falyajlis fa idza bahanul ghadab wa illa falyattaji. Nah, yang keenam memberikan hak tubuh tersebut dengan istirahat ataupun dengan makanan atau minuman dan sebagainya. Tapi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Abi Hurairah, di sana ada beberapa faedah. Yang pertama, annal insan muta'arrid biibtila'in minallah subhanahu wa ta'ala. Annal insan muta'arrid biibtila'in minallah subhanahu wa ta'ala. Wa manusia itu terliputi dengan ujian-ujian Allah SWT. Sebagaimana hadis tersebut dan sebelumnya firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini surat apa ini? Al-Baqarah Ayat berapa? Coba dibuka ayat berapa? 155. Walanabluwannakum bisyai'im, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit minal khauf, rasa takut. Ini baru bisyai'in qalil, sedikit rasa takut. Walju, lapar. Walakusim minal amwal, kekurangan harta. Walangfus, demikian pula kehilangan jiwa, kematian. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Abshir sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, annal ibtila ala hasabi dinil abd. Annal ibtila ala hasabi dinil abd. Bahwa ujian sesuai dengan kadar agama seseorang. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas rawahu Ibnu Majah At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, yubtal mar'u ala qadri dinihi. Yubtal mar'u ala qadri dinihi. Fa in kana dinuhu salba istadda bala'uh. Kita ulang, yubtal mar'u ala qadri dinihi. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salba, riwayat lain fa in kana fi dinihi. Di sini fa in kana dinuhu salba istadda bala'uh. Kalau agamanya itu kuat, akan diperdahsyat juga ujiannya. Diperdahsyat kalau agamanya kuat. Wa in kana dinuhu riqah, kalau agamanya itu adalah riqah, artinya adalah lemah, khaffa bala'uh, ringan ujiannya. Yubtal mar'u ala qadri dinihi. Di akhir kembali, yubtal mar'u ala qadri dinihi. Seorang itu diuji dengan kadar, diuji dengan kadar agamanya. Oleh itulah, inna asyaddal bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Dari situlah bahwa sesungguhnya ujian yang terberat diberikan kepada para nabi, lalu yang semisal dengan itu, yang semisal dengan itu. Oleh itulah, semakin kuat agamanya, sekali lagi semakin besar cobaannya. Semakin lemah agamanya, semakin ringan cobaannya. Jadi kalau seorang dalam kondisi kuat agamanya, ternyata diuji dengan ujian yang berat, jadi hendaknya bersabar. Demikian pula, annal ibtila qad yakunu zahiran wa qad yakunu batina. Bahwa namanya ujian terkadang zahir nampak, terkadang tidak nampak. Yang tidak nampak seperti ujian berupa hati atau akal pikiran. Yang nampak seperti sakit apa tubuhnya, yang nampak atau kehilangan harta bendanya, ini nampak. Atau tidak panen, biasa panen, tidak panen. Nah, demikianlah annal masaib allati taqawlah takunu kaffaratan lah. Annal masaib allati taqawlah, bahwa musibah-musibah yang mengenainya, takunu kaffaratan lah, itu menjadi penghilang dosa baginya. Hatta sawka yusakuha illa kafallah biya khataya. Sampai duri yang mengenainya, itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Wa dan anna al-dunub tudaghatta, tudaghatta, bahwa dosa bisa ditutupi bi alamil maradi wa ghairihi. Anna dzunub tudaghatta, bahwa dosa-dosa bisa ditutupi dengan apa? Bi alamil marad, rasa sakit, wa ghairihi, dan juga yang lain. Wa annal ibtila, berikutnya, qad takunu khairan lil 'abd, khairan lil 'abd, wa qad takunu syarran 'alal 'abdi. Annal ibtila takunu mala khairul 'abd, bahwasanya ujian itu terkadang menjadi kebaikan untuk hamba, terkadang juga ujian tersebut menjadikan kecelakaan bagi hamba. Nah, ini beraneka ragam di antara manusia. Tapi ini di antara 6 faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma ajmain. Dan kita ulang kembali bahwa anal insan muta'arid ibtila'i minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya manusia itu terus terliputi dengan ujian-ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kalian kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan di dunia ini tidak ada manusia kecuali pasti mendapatkan ujian. Telah disebutkan bahwasanya kisah ada seorang tidak pernah terkena flu, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah panas. Rasulullah mengatakan setelah orang tersebut pergi, mensarrahu ayang dzura ila rajul min ahli an-nar falyandur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, lihat orang ini. Ini tidak pernah mendapatkan ujian. Ini berbahaya. Dan berbahaya bagi seorang hamba. Oleh itu, tatkala mendapat musibah, bagaimana hendaknya bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwasanya ittila ala qadri dinil 'abd, bahwa ujian sesuai kadar agama seorang hamba itu sendiri. Jadi semakin agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Nah, semakin lemah agamanya, semakin ringan cobaannya. Demikian pula yang ketiga tadi apa? Ujian takun zahiran takun batina. Ujian terkadang secara zahir yang nampak, kadang tersembunyi. Itu dengan benak pikiran kita, dengan hati kita. Taib. Dan juga al-annal masaib alitaqau lah takun kafaratan lah, bahwa musibah-musibah yang mengenainya itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, wa idan an adz-dzunub tudaghatta bimala bi alamil marad wa ghairihi, bahwa namanya dosa itu ditutupi dengan rasa sakit dan juga yang lain. Dan bahwasanya ibtila qatakunu khairan lil 'abd wa qatakunu syarran 'alal 'abd, kadang ujian itu menjadi kebaikan bagi hamba. Nah, karena dengan ujian tersebut dia bisa ihtisab, bisa sadar. Coba betapa banyak orang kala masih muda luar biasa, kemudian terkena sihir misalnya, terkena sakit yang hampir aja meninggal, menyebabkan sadar. Kita jumpai beberapa daerah pegunungan di Demelik sekitarnya itu banyak yang begitu. Ya, orang tidak pernah sholat. Kemudian Allah berikan ujian yang sangat berat. Tidak ada obat kecuali bermunajat kepada Allah. Akhirnya apa? Menjadi orang yang sholat. Sudah berapa kita jumpai itu. Nah, diuji. Akhirnya sadar. Karena juga diuji, justru memberikan madarat kepada hamba tersebut. Berkeluh kesah. Karena juga menjadikan dirinya bunuh diri. Banyak apa tidak banyak? Banyak. Justru menjadikan keluh kesah, bahkan mengantarkan kepada bunuh diri. Dan ini termasuk kabair dunub, yang nanti pada yaumul kiamah akan terus menyiksanya. Kalau seandainya dia menusuk tubuhnya dengan pedang, maka terus dirinya menusuk pedang di yaumul kiamah. Seandainya dia menjatuhkan dari tempat yang tinggi, dia terus begitu di yaumul kiamah. Jatuhkan dari tempat tinggi, naikkan lagi, jatuhkan lagi, naikkan lagi, jatuhkan lagi, terus demikian. Jadi ada yang menjadi kebaikan, ada yang menjadi kejelekan bagi hamba. Kemudian kita harus ingat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para terdahulu. Nabi Ibrahim misalnya berdakwah tauhid sampai kaumnya itu apa? Membakarnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah SWT, sungguh Ibrahim terbakar sudah. Kalau bukan pertolongan Allah SWT. Demikian pula dan Nun, Nabi Yunus, kalau bukan pertolongan Allah, faula anna naukalam minal musabbihin la labitha fi batnihi ila ma'thun. Kalau seandainya dia tidak banyak bertasbih kepada Allah, sungguh akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Dan Nabi Yunus. Dan demikian pula kita lihat Rasulullah SAW terkena ujian yang sangat berat. Dan juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai terbunuh. Dan juga Nabi Musa, ujian yang berlipat ganda, dikejar oleh Fir'aun. Bahkan juga bagaimana dituduh. Nah, bahwasanya dia ini azar, kemaluannya adalah sesuatu. Karena tidak mandi bersama-sama dengan Bani Israel. Sampai Allah tunjukkan, ketika dia mandi, dia letakkan kain ataupun pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari. Dikejar oleh Nabi Musa, Saubi hajar, batuku, nah apa, bajuku wahai batu, sampai dipukul, dengan pukulan tersebut batu bisa membekas. Sehingga Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, la takunu kalladzina adzaw Musa, fabarallahu mimma qalu. Wahai orang beriman, janganlah kalian menyakiti, sebagaimana mereka menyakiti Nabi Musa, Allah lepaskan dari apa yang mereka ucapkan, tuduhan bahwa Nabi Musa adalah azar. Tatkala Nabi Musa sudah berdiri dan dilihat kemaluannya oleh Bani Israel, qalu wallah ma bihi bas. Mereka mengatakan demi Allah ternyata tidak mengapa kemaluannya. Nah, tuduhan yang demikian beratnya. Demikian pula kita lihat bagaimana Allah berikan ujian kepada Aisyah, dituduh berbuat zina sampai lam. Rasulullah SAW waktu itu mendiamkan juga Ali bin Thalib, bahkan sudah ceraikan saja, cari istri yang lain. Dan ujian terus berlangsung sampai meninggal. Pada hari ini pun juga begitu. Walaupun Aisyah sudah meninggal, tetap ujian menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang disebutkan juga bagaimana disebutkan Abu Kilabah kemarin, ketika dikunjungi oleh Umar bin Al-Aziz, qad dhahaba basaruhu nam wa yadahu wa rijlah, dia sudah hilang, jadi matanya sudah buta, kemudian hilang tangan dan juga kakinya. Abu Kilabah, Allah berikan ujiannya sangat berat. Demikian pula Urwah bin Zubair, padahal rajin salat tahajud, ternyata kakinya harus dipotong. Karena ada penyakit yang menular yang menjadikan tubuh tersebut kalau enggak dipotong akan hancur semua. Ada juga Amr bin Dinar, bagaimana Allah berikan ujian kepadanya sampai habis hartanya, anak istrinya dibawa banjir, tinggal satu anak yang masih kecil dalam gendongan, kemudian untanya begitu mendekat ke untanya, untanya menendang mukanya sampai menjadikan buta. Demikian pula hilang gigi-giginya kecuali gigi apa? Illan nab, mamahu illan nab, tinggal gigi taringnya saja. Begitu. Demikian keadaannya, ternyata mendengar suara anaknya sudah berada di mulut serigala. Saya sebutkan juga tentang kisah Nabi Ayyub AS. Bagaimana Allah berikan ujian kepada Nabi Ayyub, iblis membakar seluruh hartanya, bersih. Hartanya dibakar semua. Ia masih bersyukur. Setelah itu anaknya dibunuh oleh iblis, habis. Kemudian setelah itu tubuhnya terusak. Manusia mengusirnya. Sampai terpaksa istrinya memotong rambutnya, ditukar dengan sepotong roti. Bahkan iblis berusaha mencoba untuk merayu istri Nabi Ayyub supaya minum khamr. Ada lagi riwayat bahwasanya ketika makan supaya tidak menyebut nama Allah, yang menjadikan kemarahan bagi Nabi Ayyub. Setelah itu dia bernadar untuk mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Namun Allah berikan ilham supaya mengambil sejenis rumput atau semacam pohon kecil, jumlahnya 100, dicambukkan kepada istrinya sekali. Nabi Isa AS sampai pengikut-pengikutnya berusaha untuk membunuhnya. Kalau bukan pertolongan Allah, sungguh akan terbunuh juga. Tapi Allah barrafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu 'azizan hakima. Bahkan Allah yang mengangkat ke sisinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Namun orang Kristen meyakini tetap bahwasanya Isa itu disalib, bahkan itu dipasang di gereja-gerejanya dalam kondisi Nabi Isa disalib. Tidak mempercayai wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke sisinya. Apa terjadi? Kepada Nabi Nuh diledek oleh kaumnya. Masa tidak ada hujan membuat perahu? Orang gila. Diledek, katakan orang gila. Sampai Allah berikan ujian dengan anaknya sendiri tidak mau mengikuti dakwah, istrinya demikian. Kemudian Allah tenggelamkan kaumnya yang tidak mau mengikuti seruannya, bahkan juga anak istrinya. Apa yang terjadi pada Nabi Lut? Ketika datang tamu dari kalangan para malaikat yang menjelma menjadi manusia, istrinya membocorkan, telah datang tamu-tamu yang tampan, kalian gauli. Ini istrinya sebagai pengkhianat. Coba ujian diberikan dari pihak istrinya. Dan juga terkadang dari pihak ayahnya seperti Nabi Ibrahim. Atau dari pihak paman-pamannya seperti Rasulullah SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Ujian yang berat. Dan dari anaknya tadi, kadang kerabatnya, kadang kampungnya, sampai Rasulullah pun hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kalau ingat, kita semua ingat yang demikian tadi, tentu kita akan bisa muhasabah. Kita akan bisa banyak mengambil pelajaran bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita ini belum seberapa. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Tayyib ilahun nas.